Bismillahirrahmanirrahim. Kulatiman Al-Bukhari rahmatullahu ta'ala. Babu maja'a'an al-a'mala bidniyah wal-hisbah walikulim ri'imanawa pada khulafihil iman wal-wudu'u wa-suratu wa-zakatu wal-hajju wa-sawmu wal-ahkam. Wa kala Allah ta'ala kul-kullu ya'malu ala syakiratih ala niyatih nafakatul rajuli ala ahlihi yahtasibuha sadaqah. Wa qala walakin jihadun waniyah. Suma qala rahimahullah haddatsana Abdullah ibn Maslamah qala akhbarana Malik an Yahya bin Sa'id an Muhammad ibn Ibrahim an Alqamah bin Waqqas an Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al a'malu binniyah wa likulli imrin ma nawa. Man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kana hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Terus maqala haddatsana Hajjaj bin Minhal wala haddatsana Syu'bah wala akhbarani Adi bin Thabit radhiyallahu anhu qala sami'tu Abdullah ibn Yazid. Adi bin Thabit bukan sahabat. Qala sami'tu Abdullah ibn Yazid an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam anahu qala idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi yahtasibuha fa huwa lahu sadaqah. Summa qala haddatsana al-Hakam ibn Nafi' qala akhbarana Syu'aib an Az-Zuhri anahu qala haddatsani Amir ibn Sa'ad an Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu annahu akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allahi illa ujirta alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uth rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. وقال الله تعالى قل كل يعمل على شاكلته على نيته نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة. وقال ولكن جهاد ونية. طيب. Kata beliau rahimahullah, bab apa yang datang menjelaskan bahwa amalan-amalan itu adalah sesuai dengan niat dan maksudnya. Sesuai dengan niat dan maksud dia melakukan amalan itu. Iya. Dan ini pembahasan dari Imam Al-Bukhari. Ya, beliau membahasakan dua jumlah di dalam hadis. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Innamal a'malu binniyat, ini amalan didapatkan dengan niat. Wa innama likulli imrin ma nawa, ini didapatkan dengan apa? Hisbah. Iya. Dan hisbah artinya dia mencari pahala di belakang amalannya. Niat mencari pahala di belakang amalannya. Niat pahala itu dia dapat tergantung apa yang dia niatkan. Dan ini sudah berlalu di awal Sahih Al-Bukhari, kita terangkan hadits innamal a'malu binniyat. Dan kita jelaskan bahwa potongan pertama dari hadits innamal a'malu binniyat ini menunjukkan satu hukum tersendiri, yaitu penjelasan syarat amalan itu diterima. Wa innama likulli imrin ma nawa, ini penjelasan hasil bahwa amalan yang didapatkan itu tergantung apa yang dia niatkan, bagaimana dia meniatkan pahala di dalamnya. Baik. Kata beliau wa likulli imrin ma nawa, dan untuk setiap orang tergantung apa yang dia niatkan. Nah, ini semuanya ya bagian dari hadis. Kata beliau, pada khalafihil imanu, maka masuklah di dalamnya iman. Nah, ini sebenarnya sisi pendalilan Al-Bukhari. Sebab setiap orang mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Amalan tergantung dengan niat. Ini masuk di dalamnya semua pembahasan, termasuk masalah iman. Dan ini sebabnya beliau bawakan di Kitabul Iman, di akhir di sini. Beliau ingin ingatkan bahwa banyak dari amalan keimanan itu terkait dengan masalah niat dan pengharapan pahala. Padakhala fihil imanu wal wudu'u was salatu waz zakatu wal hajj was shaum wal ahkam. Iman, wudu, salat, zakat, haji, puasa dan hukum-hukum. Wa qala ta'ala kul kullu ya'malu ala syakilatihi. Dan Allah Ta'ala berfirman, setiap orang beramal di atas syakilahnya. Ya. Setiap orang beramal di atas syakilahnya. Sini beliau sebutkan salah satu dari penafsiran bahwa syakilah ala niyati, di atas niatnya. Ini penafsiran detail ya dari Al-Bukhari rahimahullah. Iya. Ini telasyah penafsirannya dari Al-Hasan Al-Basri, Muawiyah bin Qurrah dan Qatada. Adapun Mujahid beliau tafsirkan syakilah maksudnya at-tariqah wan nahiyah. Setiap orang itu beramal sesuai dengan caranya masing-masing, bentuknya masing-masing. Dan dia menafsirkan agama di atas keyakinannya, di atas agamanya. Dan ini maknanya berdekatan ya. Iya. Dan ini menunjukkan kedetailan as-salaf di dalam memahami ayat-ayat. Nafaqatul rajuli ala ahlihi yahtasibuha sadaqah. Ini patokan dari hadith ya. Nafaqatul rajul yahtasibuha. Iya. Ala ahlihi yahtasibuha sadaqah. Ini akan datang ya hadithnya. Waqala walakin jihadun waniyah. Ini juga apa potongan dari hadith, yaitu hadith Ibnu Abbas muttafaqun alaih. Nah, baik. Kemudian beliau akan hadith atau tiga hadith. Kata beliau, haddathana Abdullah bin Maslama wa huwa al-Qa'nabi. Qala akhbarana Malik wa huwa Malik ibn Anas ibn Malik Abu Abdullah al-Asbahi Imam Darul Hijra An Yahya ibn Sa'id wa huwa Yahya bin Sa'id al-Ansari An Muhammad ibn Ibrahim wa huwa Muhammad ibn Ibrahim al-Taymi An Alqama ibn Waqqas Na'am al-Layhi An Umar yaitu siapa? Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al a'malu bin niyyah amalan-amalan dengan niat. Sudah berlalu ya di awal Sahih Bukhari di jama' bin niyat. Iya, perbedaan antara jama' dan mufrad di sini mufrad ya. Kalau di jama' itu dilihat kepada apa yang diniatkan itu banyak. Niat-niat dan maksud-maksud manusia beraneka ragam. Karena itu di jama' bin niat. Adapun riwayat ini bin niat, ini memang diambil pada asal. Amalan tidak diterima kecuali dengan suatu niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat yang dibenarkan oleh syar'i. Iya. Walikulli imri'in ma nawah. Setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrah itu dianggap kepada Allah dan Rasulnya. Waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Siapa yang hijrahnya karena dunia ingin dia dapatkan, atau perempuan yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya adalah apa yang dia berhijrah karenanya. Nah, ini sudah kita terangkan ya. Kita sebutkan bahwa diberi contoh hijrah di sini menunjukkan keagungan amalan hijrah ini. Ya. Hijrah yang baik ilallahi wa rasulih, pahalanya disebut lengkap ilallahi wa rasulihi juga. Tapi hijrah yang jelek di dunia yusibuha imra'atin yatazawwajuha, dihinakan karena tidak diulangi penyebutannya, hanya dikatakan fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Hijrahnya adalah kepada apa yang dia berhijrah, seakan-akan diremehkan, dihinakan. Ya, sisi pendalilan Al-Bukhari jelas sekali ya, berkaitan dengan masalah amalan harus dengan niat dan hisbah mengharap pahala. Dan ini masuk di dalamnya keimanan. Sebab iman terbagi tiga. Ada ucapan dengan lisan, ada keyakinan di dalam hati, dan ada amalan dengan anggota tubuh. Keyakinan, ini dimaklumi, dia adalah bagian dari keimanan. Ada yang berkaitan dengan ucapan hati, ada yang berkaitan dengan amalan hati dan keyakinannya. Adapun ucapan dan amalan itu disyaratkan padanya ada niat di dalam hati yang membenarkannya. Jadi semuanya masuk di dalam keimanan. Kata beliau, haddatsana Hajjaj ibn Minhal. Nah, Basri. Kata beliau, haddatsana, qala haddatsana Syu'bah wa huwa Syu'bah ibn al-Hajjaj Abu Bistam al-Basri. Qala akhbarani Adi ibn Thabit. Nah, Adi bin Thabit ini dari orang Kufah juga. Ya. Kalau saya enggak salah ini yang ada pemikiran Syiahnya. Qala sami'tu Abdullah bin Yazid. Itu Abdullah bin Yazid Al-Khatmi radhiyallahu anhu. An ibn Mas'udin, Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Baik, an Abi Mas'ud ya, bukan Ibn Mas'ud. An Abi Mas'udin radhiyallahu anhu. Abu Mas'ud Al-Ansari. Berarti ini riwayat Ansari dari Ansari. Sebab dua orang sahabat ini, dua-duanya dari orang-orang Al-Ansar radhiyallahu anhuma wa anis sahabati ajma'in. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi yahtasibuha fa huwa lahu sadaqah. Apabila seorang lelaki berinfak kepada keluarganya, dia harapkan dengannya pahala, maka itu dihitung sedekah baginya. Iya. Terdapat bahwa penggunaan kalimat sedekah itu lebih umum ya. Jadi seorang kalau dikatakan si beri untuk sedekah, belum tentu itu celaan baginya. Atau hal yang meremehkannya kalau dia termasuk orang yang tidak mau menerima sedekah. Tapi ada tingkatan-tingkatan di dalam hal itu. Dan terdapat di dalam hadis kewajiban suami memberi nafkah kepada istri. Dan terdapat di dalam hadis anjuran dan keutamaan memberi nafkah kepada istri, apalagi kalau diharapkan dengannya pahala. Ya, istri dan anak-anaknya, keluarganya. Dan terdapat sisi pendalilan Al-Bukhari tentang pentingnya niat itu. Sebab amalan tergantung dengan apa? Niatnya. Karena itu dikatakan yahtasibuha. Ini pensyaratan hisbah yang dimaksud oleh Al-Bukhari. Kemudian kata beliau, haddatsana al-Hakam ibn Nafi' wa huwa kunyanya Abu Yaman. Nah, lebih masyhur dengan kunya Al-Bahrani. Qala akhbarana Shu'aib wa huwa Shu'aib bin Abi Hamzah Dinar an Az-Zuhri wa huwa Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah ibn Abdullah ibn Shihab Az-Zuhri. Qala haddathani Amir ibn Sa'ad Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas an Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu ayah beliau radhiyallahu anhu, ahadu al-mubashsharina bil jannah. Tayyib, faman humul mubashsharuna bil jannah? Man humul mubashsharuna bil jannah? Tayyib, ahsan. Qala an-nadhim asy-sya'ir lil Mustafa khairu sahbin nassa annahum fi jannatil khuldi nassan zadahum syarafa hum Talhatu wabnu Aufin والزبير ماء أبي أبيدة والسعدان والخلفاء. نعم. Ini 10 orang. Bagi Nabi Al-Mustafa, beliau memiliki 10 orang sahabat yang beliau terangkan dalam nas hadith bahwa mereka ini dijamin masuk surga. Nas yang menambah mereka kemuliaan. Mereka adalah Talha, yaitu Talha bin siapa? Bin Ubaidillah. Az-Zubair, yaitu Az-Zubair bin Lawam. Wa bin Aufin, Abdurrahman bin Auf. Abi Ubaidah, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. As-Sa'dani, dua Sa'ad. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Nama lengkapnya Sa'ad bin Malik. Dan Sa'id bin siapa? Sa'id bin Zaid. Enam. Ditambah 4 orang khulafa ar-rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman dan apa? Ali. Harusnya khulafa ar-rasyidun didahulukan. Hanya ini susunan syair ya. Sehingga disusun sesuai dengan apa yang sejalan dengan qafiyahnya. Annahu akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka lan tunfiq nafaqatan tabtagi biha wajah Allah illa ujirta 'alayha hatta ma taj'alu fi imra'atik." Sungguhnya engkau, dan ini kisah dimaklum ya, panjang ya hadisnya ini. Kisah Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau sakit di Mekah. Ya. Beliau dijumpai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau berucap beberapa kalimat. Salah satunya ini, ada sebagian kalimat di pembahasan warisan, di pembahasan wasiat. Ya, kata beliau, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtagi biha wajah Allah illa ujirta 'alaiha. Sungguhnya engkau tidaklah engkau berinfak dengan sebuah infak yang kamu mengharap wajah Allah dengannya kecuali kamu diberi pahala karenanya. Yang menunjukkan bahwa amalan yang baik itu disyaratkan ibtigha wajhillah. Kalau syarat terpenuhi baru dia dapatkan pahalanya, illa ujirta 'alaiha, pasti kamu diberi pahala terhadapnya. Hatta ma taj'alu fi imra'atik, hingga apa yang kamu jadikan, yang kamu simpan pada mulut istrimu. Apa ini fi imra'atik? Siapa namanya ini? Fi imra'atik. Fi pertama itu apa? Harfu jar. Fi yang kedua? Ya, apa namanya? Asmaul khamsah. Baik. Fi imra'atik. Nah, karena ada fi, makanya dia jadi fi. Iya. Di sampai apa yang kamu berikan pada mulut istrimu. Yang diberikan di mulut istri juga, yang diberi makan untuknya, nah itu dihitung sebagai nafkah kalau diharapkan dengannya pahala Allah, dia mendapat pahala. Iya. Dan terdapat di dalam hadis-hadis ini kewajiban i'tina, memperhatikan masalah niat. Iya. Dan terdapat juga di dalam hadis ini tambih bahwa sebagian masalah berkaitan dengan niat, kadang seorang tidak menyadarinya, tidak memperhatikan niat yang baik di dalamnya, akhirnya dia luput pahala. Ya, biasanya suami dikasih nafkah ke istri, beri nafkah. Ya, tiap bulan dia berikan misalnya, atau harian atau pekanan. Ya, sudah merupakan kebiasaan. Tapi kalau dia iringi dengan niat yang baik, keikhlasan, nah ini pahalanya selalu terjaga. Tapi kalau niatnya tidak dihadirkan, nah ini yang menjadi masalah. Karena itu hendaknya diperhatikan. Ya, pada amalan-amalan yang seseorang itu ya, perlu menghadirkan niat, dia hadirkan. Agar supaya dia mendapatkan keutamaan di dalamnya. Bukan menjadi suatu adat dan kebiasaan saja. Dan terdapat di dalam hadis-hadis ini tambih bahwa perlu mujahadatun nafs, membenahi diri dalam mengikhlaskan amalan dan di dalam memperbaiki diri. Nah, terus. Semoga Allah rahimahullah ta'ala. Bab qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Wa qawlihi ta'ala, idza nasahu lillahi wa rasulih. Tsumma qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya an Isma'ila qala haddatsani ana qala haddatsani Qais bin Abi Hazim an Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anhu anna qala bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salati wa ita'iz zakati wan nafsi li kulli muslim. Tsumma qala haddatsana Abu Nu'man qala haddatsana Abu Awana an Ziyad ibn Ilaqah an Ziyad ibn Ilaqah anahu qala sami'tu Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anhu yaqulu yawma mata al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu wa ma fahamillahu wa asna alaihi wa qala alaikum bi ittiqaillahi wahdahu la syarika lah wal waqari was sakinati hatta ya'tiyakum amir fa inna ya'tikumul an fa inna ya'tikumul an. Tsumma qala ista'fu li amirikum fa innahu kana yuhibbul afwa. Tsumma qala amma ba'du fa inni ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam qultu ubayyuka 'alal islam fa syarata 'alayya wan nusfi likulli muslim fa bay'athu 'ala hadha wa rabbi hadzal masjid inni la nasihun lakum. Tsumma istaghfara wa nazal. Ya, qala rahimahullah, babu qawli nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasiha. Bab sabda nabi sallallahu alaihi wasallam ad-din an-nasiha. Agama itu adalah nasihat. Ya. Nasihat apa? Untuk siapa? Lillahi wa li rasulihi, untuk Allah, untuk rasulnya, wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Kepada imam kaum muslimin dan keumuman mereka. Ini di judul bab ya oleh Al-Bukhari rahimahullah. Dan haditsnya secara marfu disambung oleh siapa? Imam Muslim. Dari hadits siapa? Tamim bin Aus Ad-Dari Abu Ruqayyah. Baik. Kata beliau, ad-dinun nasihat, agama adalah nasihat. Ini pembahasan ya untuk pentingnya nasihat itu. Dan dia adalah kaidah pokok dalam agama. Iya. Ini pembahasan digunakan oleh Nabi dalam banyak hal. Al-hajju arafah, haji itu arafah. Al-birru husnul khuluq. Al-birru husnul khuluq. Iya. Ini menunjukkan mubalaghah. Bahwa kebanyakan agama semuanya adalah nasihat, dibangun di atas nasihat. Nah, nasihat itu, nasihat itu mustaq dari kata nasahtul asal idza saffaitahu, saya menasihati madu apabila madunya disaring sampai bersih, murni madu saja, tidak ada lagi sarangnya yang ikut kotoran yang lain, hanya madu murni. Itu nasihat namanya. Iya, karena itu nushu syai nasaha syai idza khalas, sesuatu itu dikatakan nasihat kalau dia sudah murni. Sudah murni. Iya. Baik. Dan dia mengatakan bahwa dia mustaq dari kata an-nusuh yang bermana khiyatah bil manassah, menjahit dengan jarum. Jarum jahit ini dikatakan mansah atau manassah. Ya, manassah. Hal yang dengannya dijahit, dia jarum ya, jarum yang dipakai menjahit. Iya. Karena orang yang menasihati saudaranya seakan-akan dia menambal kekurangan-kekurangan yang ada padanya dengan menjahitnya, diperbaiki. Ya, dikatakan at-taubatun nasuh, kalau taubatnya betul-betul apa? Murni dan lengkap. Nah. Iya. Dan nasiha ini kalimat jami'ah. Kalimat kompleks mengumpulkan banyak makna yang agung. Pemurnian sesuatu yang akan dikedepankan, yang akan diserahkan kepada siapa yang dinasihati. Iya. Dan ini kalimat nasihat satu kata ya, tapi mencakup makna yang luar biasa. Jadi ini makna nasihat dalam bahasa Arab. Jangan diartikan nasihat bahasa Indonesia. Iya. So, kalau diartikan nasihat Indonesia itu tidak kena maknanya. Seorang menasihati saudaranya itu bagian dari nasihat dalam bahasa Arab. Iya. Bagian dari menasihati. Seorang misalnya diperintah oleh orang tuanya atau siapa yang dicintai berbuat maksiat, dia tidak lakukan. Dia membantah, membangkang dalam hal itu. Maka itu bentuk dari nasihat. Sebab tidak boleh taat kepada makhluk dalam maksiat. Disebut nasihat juga. Dia menerangkan kejelekan ahlul bidah, orang-orang yang menyimpang, menyingkap keburukan mereka terhadap Islam dan kaum muslimin. Itu bentuk dari nasihat, sebab dia tuluskan hal itu untuk kemurnian agama. Itu nasihat. Kalau dikatakan nasihat bagi Allah, artinya dia tuluskan bagaimana dia beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah. Dia laksanakan segala perintahnya, dia tinggalkan segala larangannya. Dia imani wujud Allah Subhanahu wa taala, rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifatnya. Nah, nasihat kepada Rasulnya adalah dia sempurnakan ketaatan kepadanya, dia tinggalkan apa yang dilarang oleh Rasul, dia percaya segala berita Rasulullah, dan dia laksanakan segala tuntunan agama di atas syariat beliau. Pada imam kaum muslimin, nasihat adalah menasihati mereka apabila mereka jatuh dalam kekeliruan, mendoakan mereka, membantu amalan mereka, taat kepada mereka dalam hal yang ma'ruf. Ini bentuk dari nasihat. Dan nasihat untuk keumuman kaum muslimin, mengarahkan mereka kepada ketaatan, menjauhkan dari mereka dari kemaksiatan, membantu mereka, meluruskan jalan mereka, memperhatikan urusan-urusan mereka, dan selainnya ya. Jadi ini kalau dibahas nasihat ini, luas sekali cakupannya. Karena itu wajar kalau Nabi berkata, dinu an-nasihah. Ya, kalau ingin paham hadits ini dengan benar, jangan artikan nasihat dengan nasihat bahasa Indonesia. Nasihat bahasa Indonesia itu terbatas pada orang menasihati orang lain saja. Adapun ini nasihat dalam bahasa Arab, dia mentuluskan sesuatu. Bagian dinasihatkan itu. Dan ini banyak bentuknya. Kadang dalam bentuk ucapan, kadang dalam bentuk amalan, ya. Kadang dalam bentuk keyakinan, kadang dalam bentuk doa, dan selainnya. Wa qaulillahi ta'ala idza nasahu lillahi wa rasulih. Ini syarat ya tentang sebagian sahabat kalau hadir perang. Sepanjang nasahu lillahi wa rasulih, mereka tulus. Ya. Tulus, maka itulah mereka telah bernasihat untuk Allah dan Rasulnya. Baik. Kemudian beliau bawakan di sini hadits Jarir bin Abdullah al-Bajali dengan dua konteksnya. Kata beliau, haddatsana Musaddad wa huwa Saddad bin Musarhat Abu al-Hasan al-Basri, qala haddatsana Yahya wa huwa Yahya ibn Sa'id al-Qattan an Ismail wa huwa إسماعيل بن خالد الأحمسي البجلي قال حدثني قيس ابن أبي حازم الأحمسي البجلي عن جرير بن عبد الله جرير بن عبد الله البجلي قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم وليبركاته أقوم بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لقاك عن صلاة mengeluarkan zakat dan menasihati setiap muslim iya kumbayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan salat, mengeluarkan zakat dan menasihati setiap muslim, melakukan nusuh untuk setiap muslim. Iya, mungkin nasihat kalau diterjemah lebih detail, mungkin bagusnya diterjemahkan berlaku tulus untuk setiap muslim. Sebab ini lebih umum ya, tulus di dalam mengarahkan, tulus di dalam membantu, tulus di dalam mengarahkan kepada kebaikan. Kemudian kata beliau, haddatsana Abu Nu'man wa huwa Muhammad bin Fadl al-Mulaqqab bi Arim. Qala haddatsana Abu Awana wa huwa وضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي القزاز قال عن زياد بن علاقة أنه قال سمعت جرير بن عبد الله يقول يوم مات المغيرة ابن شعبة beliau berkata saya mendengar Jarir bin عبد الله berucap tatkala المغيرة بن شعبة رضي الله عنه meninggal, dan المغيرة بن شعبة waktu itu adalah Gubernur Kufah di masa pemerintahan Muawiyah radhiyallahu anhum ajma'in, dan beliau meninggal pada tahun 50 Hijriah. Begitu Al-Mughirah bin Syu'bah meninggal, qama fahamidallaha wa athna 'alaihi. Beliau berdiri lalu memuji Allah dan menyanjung Allah. Wa qala, dan beliau berkata, 'Alaikum bittiqa'illahi wahdahu la syarikalah. Hendaknya kalian bertakwa kepada Allah. Tidak ada syarikat baginya. Satu-satunya tidak ada syarikat baginya. Wal waqari was sakinah. Iya. Tenang. Dan tidak tergesa-gesa. Hatta ya'tiakum amir. Sampai datang gubernur baru kalian. Sehingga gubernur baru belum ditentukan oleh Muawiyah. Lalu Mughirah baru meninggal. Radhiyallahu anhu. Iya, dan perhatikan ya bagaimana segeranya para sahabat menyelesaikan masalah. Sebab hilangnya, meninggalnya gubernur ini akan menyebutkan banyak masalah, menimbulkan banyak permasalahan. Dan inilah yang terjadi di penduduk Kufah. Mana penduduk Kufah ini paling banyak terjadi fitnah. Di antara tempat yang paling banyak terjadi fitnah. Iya. Dan nasihat-nasihat Jarir berharga sekali ya. Tiga kalimat saja. Alaikum bittiqa'illah. Perintah untuk bertakwa kepada Allah. Wahdahu la syarika. Yang kedua diperintah untuk menapaki jalur al-waqar. Tidak tergesa-gesa. Was-sakina. Dan selalu tenang. Iya. Sampai datang amir kalian. Nah. Dan ini terdapat isyarat ya bahwa sahabat sangat memahami bahwa keberadaan amir, pemimpin di tengah umat itu adalah hal yang menjamin kebaikan umat. Tainama ya'tikumul an, sungguhnya amir itu akan datang sekarang. Maksudnya segera datang amir itu akan ditentukan oleh Muawiyah radhiyallahu anhu. Thumma qala, kemudian beliau berkata, ista'fu li amirikum fainahu kana yuhibbul af. Mohonkanlah maaf untuk amir kalian, yaitu Al-Mughirah yang sudah meninggal. Sungguhnya Al-Mughirah beliau cinta kepada rasa maaf. Ya. Sebab Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu dari orang yang pemaaf radhiyallahu ta'ala anhu. Thumma qala, kemudian Jarir berkata, amma ba'du fa inni ataitu an-nabiyya fa qultu ubayyuka 'ala al-islam. Kata Jarir, amma ba'du. Ini kalimat fasal. Sungguhnya aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku berkata kepadanya, aku membayat engkau di atas keislaman. Fasyarata alayya, maka Nabi mensyaratkan terhadapku, wan nushi likulli muslim. Ya, beliau syaratkan untuk menasihati setiap muslim. Fabayatuhu ala hadha. Maka aku pun membaiat Nabi di atas hal itu untuk menasihati setiap muslim. Kemudian kata Jarir radhiyallahu anhu, "Wa rabbi hadzal masjidi inni lanasihul lakum." Dan demi Rabb masjid ini, demi Allah Rabb masjid ini, sesungguhnya aku adalah orang yang menasihati kalian. Sebab itu tadi ucapannya nasihat yang mendalam. Iya, "Tsumma astaghfara wa nazal." Kemudian beliau memohon ampun kepada Allah, kemudian beliau turun. Beliau turun istighfar, kemudian turun. Dan terdapat bahwa di khutbah itu ya, dari amalan as-salaf, mereka menutup pembicaraan dengan istighfar. Ya, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan terdapat di dalam hadis ini keutamaan Jarir bin Abdullah dan keutamaan para sahabat secara umum. Mereka adalah orang yang istiqamah di atas agama. Kalau sudah membaiat, dia jaga baiatnya. Dia pelihara. Jarir membaiat Nabi untuk menasihati setiap muslim. Dan ini beliau lakukan dimanapun beliau berada. Dan di keadaan genting seperti ini pun, beliau mengingat baiatnya kepada Nabi SAW. Dan inilah keutamaan para sahabat yang tidak dicapai oleh orang-orang yang datang setelah mereka. Allah firman, minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullaha alaih, faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantadhir wa ma baddalu tabdila. Di antara kaum mukminin ada sekelompok lelaki, mereka jujur pada janji yang mereka ambil kepada Allah. Di antara mereka ada yang sudah menunaikan tugasnya, sudah meninggal, dan di antara mereka ada yang masih hidup menunggu. Tetapi mereka tidak pernah mengganti janji yang mereka ambil itu. Nah, inilah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Iya. Dan ucapan beliau, sungguhnya aku menasihati kalian, ini perintah untuk komitmen dan taat di atas kepemimpinan Muawiyah. Jangan keluar sampai datang gubernur dari Muawiyah radhiyallahu anhu. Dan terdapat pemahaman as-salaf terhadap kewajiban taat kepada pemerintah. Dan terdapat pemahaman as-salaf tentang wajibnya ada pemimpin di tengah umat. Iya. Baik, ilahuna. Subhanakallahumma wa bihamdik. Shallallahu la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.